Roma pasal 8. Jadi vei-vei, manaria pesuku toro pavela ka tau-tau tono sangurara ante Yesus Kristus. Sabana kuasa nosa nagasa, nomba vai ka kita katubua na bou, pade nangga basaka kita ngari kuasa silaka, buka matea, sabana kita no sangurara ante Yesus Kristus. Atura-atura agama da ana mala mangga basaka kita ngari kuasa silaka, sabana kita da anumpa kule mantuki atura-atura itu. Tapi nuapa to da ana mala nipo via atura-atura agama, itu moto nipo via ala tala. Ia numpa kau ana nambotom pakari dunia, netimbali majadi manusia, ante koro to nasimbayu eva koro manusia to nasilaka. Pada ia numpa suku ana namboto, ala mumpakaropu kuasa silaka riarantai manusia. Itu nipo via ala tala, ala kita mamala mumpo via pura-pura pokaingu to na noa, to ni tuntu riara atura-atura agama. Kita na mala mo via itu, sabana kita mana na tubu nantuki dota raratu na jaa, tapi kita na tubu nantuki dota nosa nagasa nu ala tala. Isema-sema to na tubu nantuki dota raratu na jaa, bate-bate na nompe kiri dota raratu na jaa. Tapi isema-sema to na tubu nantuki dota nosa nagasa nu ala tala, bate-bate na nompe kiri, nuapa to ni podota nosa nagasa. Ane pekiri tani kuasai dota raratu na jaa, kita kana mamate bora popoga anggari jai ala tala, samperi kasai-sai. Tapi ane pekiri tani kuasai nosa nagasa nu ala tala, kita kana matubu mosingga belo ante ala tala, samperi kasai-sai. Ane pekiri tani kuasai dota raratu na jaa, kita majadi bali nu ala tala, sabana kita da ana tundu riara atura-atura ala tala. Da aga itu, tapi ane pekiri tani kuasai dota raratu na jaa, kita da anumpa kule mantuki atura-atura itu. Tau-tau to nantuki dota rarana tuna jaa, da ana mala mempakadamba rara ala tala. Tapi sampai subuh, komi mana nantuki dota raramu tuna jaa. Komi nantuki dota nosa nagasa nu ala tala, sabana naria mo nosa nagasa riarantai komi. Ane tau da aria nosa nagasa nu Kristus riarantaina, ia da abagia Kristus. Tapi ane Kristus ne to'o riarantai komi, naupa koro komi kana mamate sabana silaka, vayo komi kana matubu mabelo, samperi kasae-saena, sabana komi na jadi na noa riarampanggita ala tala. Nosa nagasa nu ala tala, numpaka tubu bali Yesus ngari kamatena, pade ia vou ne to'o riarantai komi. Jadi, naupa koro komi kana mamate, ala tala to numpaka tubu bali Yesus Kristus etu, kana numpaka tubu koro komi vou, ante kuasa nosa na tona gasa, tona ria riarantai komi. Jadi, sampai subuh, vei-vei kita masih pato matubu mantuki dota nosa na gasa nu ala tala, da dota rara tatuna jaa. Sabana ane kita bate na matubu mantuki dota rara tuna jaa itu, kita kana mamate bora popoga anggari jaya ala tala. Tapi ane kita mangga basaka pokaingu tuna jaa, ante kuasa anggari jai nosa na gasa nu ala tala, kita kana matubu mabelo samperi kasae-saena. Isema-sema to ni keniaka nosa na gasa nu ala tala, ira mo ana-ana nu ala tala. Sabana nosa nagasa to nivai ala tala ka kita, da anangeni kita rapo batua silaka, sampai kita manjili matubu ante ekarara. Tapi nosa nagasa itu, nangonggotaka kita, majadi ana-ana nu ala tala. Pade ante pekeniaka nosa nagasa itu, kita na mala manguli ka ala tala, o yuma, komi umaku. Nosa nagasa nu ala tala mbotomo, nanta kono nuapa to na noto mori arantaita, etu mo kita ana-ana nu ala tala. Pade ane kita ana-ana nu ala tala, batuana, kita vou tau to masih pato mantarima rasi-rasi, to ni pakasadia ala tala ka ana-ana. Kita vou masih pato mantarima pura-pura, nuapa to ni pakasadia ala tala ka Kristus, sabana kita nombarasai ka susa, eva to ni rasaina, ala kita vou membarata bagia riara kuasa buka gayana, toni poguma. Nantuki pembarataku, kasusa buka pari toni rasaita vei-vei, da antotor ia batuana, anera poposi sala ante kabelona, tora rasai tabanepia. Vei-vei, pura-pura nuapa toni pajadi alatala, nompopea ante nalentora rarana, tempo alatala mompopo kita kuasa boka gaya nu ana-anana. Sabana pura-pura toni pajadi alatala itu, da ana mala memberasai nuapa toni poniana. Pura-pura itu, nompa mula na rompo bona mate. Itu da anggari dota namboto, tapi itu moto nipodota alatala majadi. Tapi naupa ibetu, naria panjaru maka ibei. Karena marata sanggani tempo, pura-pura nuapa toni pajadi alatala vou, karena rakabasakan gari kuasa kamatea, pada membarasai kuasa buka gayana, tora vainaka ana-anana. Sabana ninjani tamo, pura-pura toni pajadi alatala, nandasa mo sampe bebei, nasimbayu eba samba besi nekakai tempo na iamuana. Pada da aga pura-pura toni pajadi alatala toni kakai, tapi kita topong para saya ipo Yesus bo, nekakai riaranta ita. Kita nalentora mompopea, tempo alatala manggabasaka kita ngari kuasa kamatea, pada mompaka noto kita, buun-buun yang kota kamajadi anak. Ninjanita, tempo itu kana marata, sabana kita ni pesua nosa nagasa no alatala, eba tandaina, po janji naka kita, kana rapaka dupa. Kita ni pakasalamamo, pada bei-bei kita mompopea, sampe membarasai pura-pura itu. Ane kita mompopea sangele, batuana da apa ni kita ta nuapa toni popea ta itu, sabana da aria tau mompopea sangele, toni kita namo. Tapi ane kita mompopea nuapa to da apa ni kita ta, kita bate-bate na mompopea ante musabara. Nosa nagasa nuala talabo, nantulungi kita riara kalente ta. Sabana da aninjanita, ivenu kasipato na kita musambaya. Tapi nosa nagasamboto, nantulungi kita musambaya, ante pekakai to da anamalani sobadaka manusia. Pade alatala to nanggita isi rarantai manusia, nangginjani patujunu nosa nagasa itu, sabana nosa nagasa nosambaya katopong para saya, nantuki dota no alatala mboto. Ninjani tamo, alatala no keraja riaran pengele-ngele to na jadi rijaita, ala manggeni belo ka kita to numpo tobe ia. Etumo, kita to nipo kiona na jadi ana-anana, nantuki dota namboto. Sabana kita to nipelisi nanggari lamba pamulana, nipakatantu na majadi na simbayu eba anana ipu Yesus. Patujuna, ala Yesus majadi ana ulumbua, pada kita majadi sampai subuh sampai subuhna. Pada kita to nipakatantu nanggari lamba pamulana, itu nipokiona majadi todiana. Pada kita to nipokiona, nireke na tau na noa riaran panggitan. Pada kita to nireke na tau na noa, nivai na kabagia riara kuasa boka gaya namboto. Jadi nantora itu pura-pura, nuapa masih patora ulita? Ane alatala mosabinga ka kita, ise mamabia mangeva kita, ia da anatobe ka ana namboto, tapi ni vaina rapatesi manjaliku silakata. Jadi, ane ia da anatobe numbabai ana namboto rapatesi. Na tantumo, ia vokana mumbabai ka kita ante kajoina, bengele-ngele toni paraluta. Ise matonabia mumpangadu kita, toni pelisi alatala, da antotoria. Sabana alatala mboto nantarima kita, eba tau na noa riaran panggitan. Isema to nabia mumpakasala kita, da antotoria. Sabana Kristus na mate, mumbasompo salata. Pade da aga itu, ia nipakatubu bali pada nionggo taka, ripangganan walatala. Ia moto nanjaliku kita, ringayo alatala. Jadi, nuapa to namala mumbalaba tobe Kristus rijaita, na tantu da antotoria. Nau kita masusa, atau mapari, atau rapandasan tau. Nau kita maoro mate, atau da antotoria pakia. Nau kita nirumpa baranggau, atau rapatesi. Kita bate-bate na rapotovena. Riara buku nagasa, na ria nitulisi ibei. Opue, Eo vengi na ria tau madota mompatesi kami. Kami ni reke eba bimba tora keni rasambali. Tapi naun wapa-wapa majadi rijaita, kita mpumpu padagi ante kuasa ipo Yesus, tonom potove kita. Sabanani para sayaku, da aria kambasa ngele tona mala mumbalaba tobe Kristus rijaita, na belo kakamatea, ato katubuta eo-eo, na belo kamalaika, ato seta, ato pengele-ngele kuasa ntanina, na belo kanuapa-nuapa tona jadi vei-vei, ato nuapa-nuapa tona jadi banepia, na belo ka kuasa-kuasa rilangi, ato kuasa-kuasa ridunia, na belo kanuapa-nuapa ntanina, toni pajadi alatala. Etu pura-pura, da ana mala mumbalaba tobe alatala rijaita, sabana kita no sangurara ante pueta Yesus Kristus.